Nah, demikian ikhwah fiddin azanallahu yakum, dalil-dalil yang beliau bawakan sangat jelas tentang keimanan kepada takdir Allah SWT. Dan dalam masalah takdir ini menyelisih ahlu sunnah wal jamaah qadariyah dan jabriyah. Jadi ada dua kelompok yang sesat menyimpang dari siratul mustaqim, qadariyah dan jabriyah. Maka sebelumnya untuk melengkapi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada takdir namun juga beriman kepada syariat, perintah dan larangan. Beriman kepada takdir Allah Ta'ala dan juga beriman bahwasanya hamba punya masyiah, hamba punya ikhtiar. Sebagaimana tadi sudah dibawakan ayatnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi ada dalam diri hamba perbuatan hamba yang itu ittirori, yang tidak dilakukan atas dasar ikhtiar. Oleh karena itu Allah membebaskan hukum dari perbuatan hamba yang diperbuat bukan atas dasar ikhtiar. Allah cabut hukum untuk berdosa seandainya hamba berbuat karena bukan ikhtiarnya. Innallaha tajawaza li an umati al-khata'a wa nisyana wa ma stukriha alaihi. Allah mencabut, membebaskan hukum terhadap hambaku atas sebuah perbuatan yang dia itu tersalah atau lupa atau karena dipaksa. Nah, wa ma stukriha alaihi ini yang bukan atas ikhtiarnya. Lupa juga bukan ikhtiarnya. Tersalah juga bukan ikhtiarnya. Dia tidak sama sekali menginginkan untuk salah, tapi tersalah. Dia tidak menginginkan untuk lupa, tapi lupa. Dan dia tidak ingin berbuat, tapi dipaksa. Dan masing-masing hamba bisa membedakan antara perbuatan ikhtiari dan perbuatan ittirori. Perbuatan yang apa? Tanpa ikhtiar. Jadi Ahlussunnah mengisbatkan adanya takdir, bahwasanya hamba dan perbuatannya adalah takdir Allah, namun hamba pun memiliki ikhtiar. Maka kehendak Allah SWT ada dua kehendak, yang kauni qadari, yang takdir, dan kehendak yang syar'i, dini, kehendak yang terkait dengan syariah dan diniyah. Kehendak yang sifatnya takdir ini muradif atau sinonim dengan masyiah. Jadi dalam bahasa Arab masyiah dengan iroda berbeda. Masyiah itu bagian dari iroda. Iroda Allah yang kauni itu sama dengan masyiah. Adapun iroda Allah yang syar'i, yang dini, sama dengan mahabbah waridha. Cinta ya Allah, semua yang disana Allah adalah dicintai. Nah, hamba diperintahkan untuk tunduk kepada syariat, tapi secara otomatis hamba tunduk kepada takdir. Oleh karena itu terkadang hamba tidak tunduk kepada syariat, tetapi pasti dia tunduk kepada takdir. Dan hamba yang tunduk kepada syariat, dia sekaligus juga tunduk kepada takdir. Maka kehendak Allah Ta'ala tersebut dua-duanya ada pada seorang mukmin yang taat. Dua kehendak Allah tersebut, iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah diniyah, itu terdapat pada seorang mukmin yang taat. Di mana dia menjadi mukmin dan taat atas takdir Allah, demikian juga dia beriman dan taat kepada kehendak Allah yang syar'i, yang dini. Adapun pada orang kafir yang durhaka, maka hanya ada padanya iradah kauniyah qadariyah. Sementara iradah syar'iyah diniyah tidak terwujud pada dirinya. Dengan demikian, maka kita bisa tarik kesimpulan tentang perbedaan antara dua iradah tersebut. Iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyah diniyah. Iradah kauniyah qadariyah itu pasti terjadi, sedangkan iradah syar'iyah diniyah belum tentu terjadi. Yang kedua, iradah kauniyah qadariyah meliputi yang dicinta dan dibenci. Adapun iradah syar'iyah diniyah itu hanya terkait dengan yang dicintai saja. Itu perbedaan pokok antara keduanya. Maka karena ketersesatan dalam memahami adanya dua iradah inilah tersesat Jabriyah dan Qadariyah. Qadariyah memahami dalil-dalil tentang perintah dan larangan. Mereka menetapkan syariat, mengakui adanya syariat yang harus ditaati dan ditunduki. Namun mereka mengingkari bahwasanya Allah menakdirkan pada hamba tunduk dan tidaknya kepada syariat tersebut. Qadariyah mengingkari tentang perbuatan hamba tatkala melanggar atau tunduk kepada syariat sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Sementara Jabriyah beriman kepada takdir namun menolak syariat. Mereka menyatakan bahwasannya hamba tunduk dengan takdir karena terpaksa dan tidak ada pilihan sama sekali bagi para hamba untuk tunduk kepada syariatnya. Maka hakikatnya semua yang melanggar atau yang sesuai dengan syariat adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada bedanya antara yang taat maupun yang bermaksiat, karena semuanya adalah tunduk kepada Allah taala, dipaksa oleh Allah taala, terpaksa dalam melakukannya. Pangkal kesalahannya berangkat dari kesalahan yang sama, yaitu menyamakan antara masyiah dengan mahabbah. Jadi itu pangkal kesalahan dua kelompok tersebut, karena menyamakan, mensinonimkan antara masyiah dengan mahabbah. Kehendak dengan cinta itu dianggap sama. Kemudian mereka berseberangan jalan. Berangkat dari ujung yang sama, kemudian berseberangan jalan. Tatkala Qadariyah melihat bahwasannya kekafiran, kemaksiatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat dalil-dalil kebencian Allah kepada kemaksiatan, kekufuran, maka orang yang melakukan kekafiran, kemaksiatan, kedurhakaan tidak dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Karena yang dikehendaki mesti dicintai. Sebaliknya, Jabriyah melihat bahwasannya semua ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala semuanya ini dikehendaki oleh Allah, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena terjadi, dan semua yang terjadi adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pangkal kesalahannya karena tidak membedakan antara maksiat dengan mahabbah. Padahal yang dimaksiati Allah, dikehendaki Allah, tidak secara otomatis dicintai. Kadang Allah menghendaki dan Allah mencintainya, dan kadang Allah menghendaki namun Allah membencinya. Dan kewajiban bagi hamba itu untuk melakukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membekali hamba tersebut ikhtiar, pilihan, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pilih, dari apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itu, karena hamba dibekali oleh Allah ikhtiar, kebebasan untuk memilih, dan semua kita merasakan, kalau tidak bisa merasakan adanya pilihan untuk perkara syariat, untuk perkara milih sorga atau milih neraka, maka barangkali kalau untuk masalah memilih taat atau memilih durhaka, itu kok rasanya terpaksa durhaka. Berikan kepadanya pilihan, kamu ini ada uang, ini 50 ribuan, ini 100 ribuan. Coba dia milih yang mana? Ya. Apa milih yang 50 ribuan? Iya, kalau yang 50 ribuan asli, yang 100 ribuan palsu. Tentunya semua orang akan memilih yang 100 ribuan kalau sama-sama asli dua-duanya. Dan tidak ada yang menganggap, wah terpaksa saya harus milih yang 50 ribuan. Tidak ada. Mengapa kalau kemudian urusan dunia yakin bahwasanya dia diberi pilihan, tetapi untuk urusan akhirat sementara merasa dipaksa? Demikian juga sebaliknya. Kalau kemudian ada seorang Jabriyah, kemudian dia melakukan maksiat, kemudian dia menganggap bahwasanya itu terpaksa, maka bagaimana kalau kemudian dia ditempelengi, kemudian bilang ini saya terpaksa menempelengi kamu? Apakah menerima? Juga tidak akan menerima. Menunjukkan bahwasanya itu adalah dalil menangi diri. Jadi kalau betul bahwasanya merasa berpendapat bahwasanya perbuatan hamba terpaksa, maka siapa yang berpendapat Jabriyah, maka pukuli saja dia. Nanti kalau dia protes, terpaksa saya memukuli kamu. Sebaliknya, Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Taala, maka sama dengan dia telah menyatakan ada dua pencipta atau lebih di alam semesta ini. Dan itu adalah sangat batil. Kelaziman, batilnya kelaziman pendapat mereka menunjukkan bahwasanya pendapat mereka batil. Oleh karena itu, para ulama mengistilahkan berbagai macam kelompok tersebut. Jabriyah diistilahkan sebagai Qadariyah Musyrikiyah. Qadariyah Musyrikiyah. Sementara kalau Qadariyah, yaitu Mu'tazilah, sebagai Qadariyah Majusiyah. Dan di sana ada kelompok ketiga namanya Qadariyah Iblisiyah. Qadariyah Jabriyah dikatakan Qadariyah Syirkiyah karena mereka seperti orang-orang musyrik yang berdalil dengan masyiah untuk melanggengkan kesyirikan mereka. Lau sya'allah ma'abadna min dunihi min syai', kalau Allah mengendaki niscaya kita tidak akan beribadah kepada selainnya. Kami musyrik itu karena dikehendaki Allah SWT, maka kami akan terus berbuat syirik. Maka Jabriyah dikatakan sebagai Qadariyah Musyrikiyah. Sementara Qadariyah, yaitu Mu'tazilah, Qadariyah Majusiyah ini lebih populer dengan Qadariyah saja. Dikatakan Majusiyah karena seperti agama Majusi yang mengimani adanya dua Tuhan, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Tatkala mereka menyatakan Allah pencipta hamba dan hamba pencipta perbuatannya sendiri, bukan ciptaan Allah perbuatan hamba, maka telah menisbahkan lebih dari satu pencipta, yaitu Allah dan hamba, seperti Majusi ada dua pencipta. Bahkan Qadariyah lebih jelek karena oknum pencipta lebih banyak, karena masing-masing kita lah pencipta. Berbeda dengan Majusi cuma menisbahkan dua oknum saja dan tidak banyak oknum sebagaimana Mu'tazilah atau Qadariyah. Dan untuk diketahui bahwasanya nisbah dalam bahasa Arab itu untuk yang apa, jadi untuk yang kelompok penetap maupun pengingkar, seperti misalnya Salafi itu yang pengikut. Dan di sini Qadariyah bukan sebagai pengiman takdir, tetapi justru pengingkar takdir. Jadi nisbah itu bisa untuk yang mengingkari atau untuk yang menetapkan. Maka dua-duanya dinamakan Qadariyah, baik Jabriyah maupun Qadariyah. Namun nama Qadariyah lebih populer untuk yang Qadariyah manfi yang menafikan, dan Jabriyah untuk yang Qadariyah musbit yang menetapkan takdir. Adapun Qadariyah Iblisiyah itu yang mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Beriman kalau Allah menakdirkan, dan juga beriman kalau Allah mensyariatkan, tetapi dianggap keduanya itu tanakut, keduanya bertentangan, tidak hikmah. Seperti iblis, beriman kalau Allah yang menciptakannya, dan beriman juga kalau Allah yang memerintahkannya, tapi dia tidak menganggap ini enggak pas, enggak hikmah. Tatkala menakdirkan dia seperti ini, kemudian memerintahkan dia seperti itu, ini maka dinamakan Qadariyah Iblisiyah yang mempertentangkan, bahasnya tidak cocok kalau takdir dan syarat itu sebagai nakas bagi Allah SWT. Dianggap Allah itu tidak hikmah, ya menakdirkan, sudah menakdirkan, mensyariatkan. Dia imani dua-duanya, tapi dia pertentangkan, dianggap itu tanakut, enggak hikmah. Tentang istilah tersebut bisa dibaca pada tulisan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Risalah Tadmuriyah tentang istilah syirkiyah, iblisiyah dan majusiyah. Kemudian, jadi karena Allah menakdirkan dan juga mensyariatkan dan membekali ikhtiar bagi hamba, maka beliau katakan, "Walan naj'alu qada' Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa istinabi nawahihi." Dan kita tidak membolehkan menjadikan qada' dan qadar Allah sebagai alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina al-hujjah. Bahkan kita wajib untuk beriman dan yakin bahwasanya Allah punya hujjah untuk menghadapi kita. Bi inzalil kutub wa bi'satir rusul. Tatkala dia menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Qala Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'alaihi hujjatun ba'da ar-rusul. An-Nisa 165. Supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah, untuk memprotes Allah, untuk beralasan di hadapan Allah atas kedurhakaannya setelah diutusnya rasul. Jadi di sini jelas, dengan diutusnya rasul tidak ada alasan lagi untuk kemudian durhaka kepada Allah SWT. Tidak akan punya hujah yang bisa dibenarkan. Walaupun hakikatnya sebelum diutusnya rasul pun Allah sudah punya hujah. Itu hujah apa? Misaqiyah. Hujah misaq. Ya, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa ashadahum, yang ujungnya, jadi di sini tatkala Allah mengambil perjanjian dari bani Adam dari punggung-punggung mereka, kelanjutan itu alastu bi rabbikum, bukankah hak ini Rabbmu? Qalu bala syahidna, mereka jawab, betul kami sebagai saksi bahwasanya engkau lah Rabbku, ayah ma'budku, sesembahanku semata. Maka sesungguhnya ini sudah hujah bagi Allah Ta'ala. Adapun urusannya kalian kemudian lupa, itu salah kalian. Namun untuk menyempurnakan hujah, supaya nanti dia akan mengatakan, kenapa engkau tidak menurunkan kitab dan mengutus rasul sehingga kami apa yang kami lupa itu kami jadi ingat. Perjanjian kami yang dulu kami lupa. Kenapa engkau enggak ingatkan kepada kami dengan turunkan kitab dan mengutus rasul? Maka Allah turunkan kitab dan mengutus rasul supaya tidak ada hujah lagi. Li'alla yakuna lin-nas 'alaihi hujjatun ba'da ar-rusul. Maka betul-betul setelah diturunkannya kitab dan diutusnya rasul, tidak akan mungkin ada seorang yang berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kedurhakaannya. Dia punya alasan di hadapan Allah terhadap kedurhakaannya. Maka Allah, walaupun hakikatnya sehingga dia tidak punya hujah, tetapi Allah akan menerima hujah bagi orang yang tidak sampai kepadanya rasul. Allah akan terima hujahnya. Tatkala orang datang ke akhirat dan dia di dunia melakukan kedurhakaan karena tidak sampainya hujah kitab atau rasul, maka Allah terima. Namun tidak otomatis masuk surga. Tidak otomatis. Artinya Allah terima alasan dia belum sampai dakwah rasul kepadanya. Maka Allah utus rasul ketika itu. Maka tinggal dilihat bagaimana dia terhadap rasul tersebut. Kalau dia taat, maka dia pun seandainya dulu sampai kepadanya rasul di dunia, dia akan taat. Tapi kalau dia durhaka, maka itu bukti seandainya dulu sampai kepadanya rasul pun dia akan durhaka. Maka yang tidak sampai kepadanya dakwah rasul di dunia, maka Allah akan tegakkan hujah padanya di akhirat. Allah utus padanya rasul. Dalam satu riwayat diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Kemudian barang siapa yang dia taat masuk ke dalamnya, maka hakikatnya surga. Dan barang siapa yang menolak untuk mentaatinya, maka dialah ahlun nar. Maka bisa jadi hujah yang kita dapatkan di dunia ini lebih ringan dibandingkan hujah yang di akhirat. Untuk sekedar taat kepada Allah dengan melaksanakan syariat ini tentunya lebih ringan dibandingkan harus masuk apa? Diperintahkan untuk masuk api. Maka jangan kemudian kalau orang menghindar dari hujah supaya punya alasan di hadapan Allah, tidak sampai kepadanya saya hujah, saya belum pernah mendengar satu ayat pun dari Al-Quran, belum pernah mendengar satu hadis pun, tetapi karena dia menghindar maka hukumnya sudah sampai kepadanya hujah. Ulama sepakat barang siapa yang i'rad tam, maka dia tidak mau belajar dan mengamalkan syariat ini, maka dia kafir. Jadi khusus bagi yang memang betul-betul tidak sampai kepadanya hujah, dan Allah lebih tahu siapa yang memang betul-betul dia punya alasan mengapa tidak sampai kepadanya hujah, maka Allah terima alasannya tersebut dan Allah pun sampaikan kepadanya hujah. Allah utus Rasul ketika itu. Di ala yakuna linnasi ala hujjatum ba'da ar-rusul. Maka sama sekali khafidina sallallahu yakum, tidaklah kita berdalil dengan takdir Allah Taala atas kemaksiatan yang akan kita lakukan. Adapun kemaksiatan yang sudah kita lakukan, maka boleh seseorang mengatakan itu adalah takdir dari Allah Taala, tetapi dia tetap punya kewajiban untuk menyesali dan bertaubat dan tidak untuk mengulangi lagi, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi dia boleh mengatakan itulah takdir Allah SWT yang sudah Allah takdirkan. Sebagaimana Adam alaihissalam tatkala diprotes oleh Musa alaihissalam mengapa telah mengeluarkan anak turunnya dari surga. Maka di situ yang benar Adam alaihissalam tidak berhujah dengan takdir terhadap kemaksiatannya, namun berhujah terhadap takdir terhadap musibah, yaitu keluarnya anak manusia dari sorga. Itu adalah musibah. Dan musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun. Untuk apa kemudian diprotes takdir tersebut? Adapun tentang kemaksiatannya, maka dia sudah bertobat kepada Allah SWT. Dan tidaklah Musa AS dalam rangka mencela bapaknya yang telah bertobat dari kemaksiatannya, namun dia menyesali tentang akhirnya nasibnya manusia harus di dunia dengan penuh penderitaan. Itu saja. Dia mempermasalahkan tentang musibah, bukan tentang dosanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang berdosa, yaitu bertobat kepada Allah SWT. Adapun musibah itu sehingga akhirnya manusia turun ke dunia adalah takdir Allah SWT. Maka orang yang berhujah dengan takdir terhadap kemaksiatannya yang sudah dia lakukan, dalam artian ini takdir kemudian dia tidak menyesali, maka itu salah. Namun kalau kemudian itu sudah ditakdirkan dan kewajiban bagi dia, dia tunaikan bertobat kepada Allah SWT, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya lagi, dan dia mencabut, meninggalkan dosa tersebut, maka benarlah dia tatkala dia mengatakan itu sudah takdir Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang mengatakan takdir Allah dengan tidak menyesalinya, atau bahkan untuk kemudian meneruskannya, maka dia tidak akan bisa berhujah di hadapan Allah Ta'ala. Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'da rusul. Dan untuk bantahan selanjutnya tentang yang berhujah terhadap maksiat atas takdir Allah SWT, itu bisa dilihat dalam Syarah Lumatul I'tiqad. Saya Muhammad bin Sulaimin sudah sampaikan ada 5 bantahan untuk mereka, bisa antum baca. Kemudian beliau sampaikan, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati lil fi'li wa tark, wa anna lam yujbar ahadan ala ma'siyatin walat tarrahu ila tarki ta'atin. Dan kita yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan dan melarang kecuali kepada yang mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan. Dan bahwasanya dia tidaklah memaksa seorang pun atas sebuah kemaksiatan, atau tidaklah memaksa seorang pun untuk meninggalkan ketaatan. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Waqala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Waqala Ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm. Allah katakan, pada hari ini dibalas setiap jiwa sesuai dengan apa yang telah dia upayakan. Tidak ada pendoliman pada hari ini. Fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanatihi bisawab wa ala sayyi'i bil iqab. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya hamba memiliki perbuatan dan usaha yang akan dibalas atas kebagusan perbuatan dan usahanya tersebut dengan balasan, dan tentunya dengan balasan yang baik, dan atas kejelekan perbuatan dan usahanya tersebut dengan siksaan. Wa huwa waqi'un bi qada'i Allahi wa qadarihi. Dan semuanya fi'lun dan kasban hamba tersebut ini merupakan terjadi dengan takdir Allah SWT. Ikhwah fiddin azanallahu yakum. Jelas sekali apa yang beliau sampaikan, bahwasannya tidak ada seorang pun yang dipaksa oleh Allah Taala dalam meninggalkan kewajiban atau menunaikan kemaksiatan. Ya, karena memang tidak ada orang yang berdalil untuk ketaatannya, saya merasa dipaksa untuk taat. Tapi Jabriyah maksudnya mereka berdalil dengan takdir untuk kedurhakaannya, untuk tidak taatnya kepada syariat. Itu yang dipermasalahkan. Walaupun pada hakikatnya Allah tidak memaksa orang untuk taat atau memaksa orang untuk maksiat. Tapi yang menjadi masalah, orang berdalil dengan takdir Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan kewajiban. Ikhwah fiddin azanallahu yakum, siapa ingat berapa kali Ibnu Qudamah al-Maqdisi dikritisi dalam matannya? Ya. Berapa kali yang tidak tepat, tidak sesuai dengan, ya. Sekali apa? Lafdon, jangan ingat. Lafdan wa maknan laka mana itu Imam Ahmad. Itu bisa ditunjuk ini karena beliau tidak komentar di situ. Mestinya dikomentari. Namun itu kan perkataan Imam Ahmad, bukan Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah ya pada qadimun kalamullah qadim. Bukankah yang benar tafsil qadimun nau wa hadisul ahad? Sebab kalau kalam qadim itu sama dengan siapa? As'ariyah. Dan juga yang ketiga, kasb, istilah kasb ini juga apa? Karena ini istilah as'ariyah yang semestinya tidak menggunakan apa, istilah seperti ini, sementara orang sudah populer kalau kasb itu dalam as'ariyah berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bagaimana bentuknya agak sulit penjelasannya karena ini bahasa apa kalam. Nah, demikian ikhwah fiddin azanallahu yakum, kita anggap selesai pembahasan kita masalah takdir. Dan insyaallah kita lanjutkan besok biiznillah dengan pasal baru, al-imanu qaulun wa amalun. Nah, demikian ikhwah fiddin azanallahu yakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.